Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan beberapa wasilah yang bisa menghantarkan seorang muslim mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan di antara nasihat atau poin yang berikutnya, kata beliau, wa min a'dhamil ilajat li amradil qalbi al asabiyah bal wa aidan lil amradil badaniyah quwatul qalbi wa adamu insi'ajihi wa infi'alihi lil awham. Dan di antara obat yang paling besar bagi hati yang memiliki penyakit, ataupun obat bagi amrad badaniyah, penyakit yang muncul atau penyakit yang ada pada anggota badan. Atau dengan bahasa lain, di antara hal yang paling besar untuk bisa mengobati penyakit yang ada di batin dan penyakit yang ada di zahir adalah adamu insi'ajihi. Kuatul qalbi wa adamu insi'ajihi. Yaitu yang pertama adalah kuatul qalb, memiliki hati yang kuat dan tidak guncang, tidak goyah. Dan yang kedua, wa infi'aluhu lil awham wal khayalat allati tajlabuha lil afkar as-sayyi'ah. Dan meninggalkan al-awham, bisikan-bisikan dari pada tanpa ilmu, bisikan tanpa ilmu, khayalat, khayalan-khayalan yang kadang menarik kepada pemikiran-pemikiran yang jelek. Ya, ini dua poin penting di antara asbab yang disebutkan oleh mu'alif agar penyakit yang disebut al-amrad qalbiyah, munculnya penyakit melemahnya hati atau kadang menjadi sebab lemahnya badan, karena kekuatan badan kadang bersumber dari kekuatan batin, hati yang ada. Maka mu'alif menyebutkan adalah memiliki kuatul qalb. Seorang harus berusaha memiliki kekuatan dari sumber hati yang paling dalam sana, dan tidak mengikuti bisikan-bisikan, khayalan-khayalan yang justru kadang menarik kepada pemikiran-pemikiran yang jelek. Kenapa? di anal insan mata istaslama lil khayalat wa in fa'ala qalbuhu lil mu'athirat minal khawfi minal amrad wa ghairiha wa minal ghadabi wa tashawus minal asbal bil mu'limah. Sebab kalau seorang itu patuh, tunduk, pasrah, menyerah mengikuti khayalan, ya, dia selalu mengikuti kemana khayalan-khayalan yang dia muncul di dalam benaknya, dan dia selalu mengikuti apa yang menjadi bisikan-bisikan hatinya, seperti rasa takut, ya, atau akan muncul penyakit. Tapi itu cuma bayangan-bayangan tanpa jelas sebabnya. Atau kadang muncul marah tanpa sebab. Ya, ini semuanya diantara sebab-sebab yang justru menimbulkan orang itu muncul penyakit. Entah penyakit yang ada di hati atau kadang berlanjut penyakit yang muncul pada badan. Maka mu'alif rahimahullah mengingatkan kepada kita, wa man tawaqqa'a hudutsal makarih wa syawalil mahab awqa'u dzalika fil humum wal humum wal amradil qalbiyah wal fataniyah. Maka setiap orang yang dia itu terjatuh kepada perkara tadi, lemahnya hati mengikuti khayalan-khayalan yang kosong, maka tak kala terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hilangnya sesuatu yang dia cintai, maka akan muncul kegundahan, kesedihan. Akan muncul penyakit-penyakit hati, ya, akan muncul penyakit yang ada di badan, yang kadang berpengaruh jelek pada jiwanya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita agar supaya berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala hal yang menimpa pada diri kita. Jangan muncul di hati kita prasangka jelek kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billahi Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu mati kecuali dalam keadaan selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang telah menjadi ketentuan Allah, baik hukum-hukum syariahnya, ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis yang sahih, seorang harus yakin bahwa itu adalah kebaikan yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang setan membisikkan di hati kita khayalan-khayalan yang menyerangkan. Nanti kalau saya jadi orang Muslim yang mengamalkan amalan ibadah seperti itu, wah, apa jadinya usaha saya, harta saya, usaha saya, keluarga saya. Bayangnya sudah macam-macam, ya. Iya, jadi orang melarat gitu misalnya. Pikirannya jadi orang melarat itu. Nah, sudah muncul berbagai macam hal-hal yang kelihatannya sangat menyeramkan. Seorang wanita misalnya, dia ingin jadi wanita muslimah, wanita yang afifah, selalu menjaga kehormatannya. Itu baru berusaha ingin keluar rumah memakai hijab. Itu khayalat-khayalat yang muncul itu banyak sekali. Setan itu membuat hati lemah. Jangan, nanti kamu tidak punya teman. Nah, kadang hati yang lemah gimana? Iya ya, nanti saya tidak punya teman ya. Akan datang lagi bisikan-bisikan yang lain yang sekian banyak yang akan menjadikan lemah hati seorang. Berprasangka baiklah seorang dengan segala apa yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu yang sifatnya hukum syar'iyah ataupun hukum yang sifatnya kauniyah. Apa itu kauniyah? segala ketentuan, kepastian yang Allah telah ciptakan untuk alam semesta ini. Ya, sebab dikisahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yu'zini ibni Adam, telah menyakiti diriku anak Adam. Ya, kenapa? Yasubu dahro wa ana dahru, karena dia telah mencaci maki terhadap masa. Wa ana dahru, sedangkan aku adalah dahr, artinya uqallibul laila wan nahar, aku adalah yang membolak-balikkan, mengatur siang dan malam. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, dan Imam Muslim juga di dalam sahihnya, dalam babul adab, kitabul adab. Ayuhan nas, apa yang terjadi dalam perjalanan siang dan malam? Terjadinya panas dan dingin, hujan dan keringnya dunia ini, ya, maka itu semuanya adalah apa yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai seorang itu mencela dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kadang seorang dengan mudahnya dia mencela apa yang Allah ta'ala lakukan terhadap alam semesta ini. Padahal Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Sejarah itu berputar, kadang sakit, kadang sehat. Ya, kalau lagi sakit, ya lagi dapat jatah. Kadang dapat harta jadi orang kaya, kadang jatuh bangkrut jadi orang melarat. Itulah dunia. Maka ketika terjadi seperti ini kondisinya, seorang itu harus ridho. Jangan malah barakallahu fikum muncul berbagai macam prasangka-prasangka jelek, apalagi mencela Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berprasangka jelek, apalagi mencela Allah, mencela Allah itu hukumnya haram. La tasubu dahra, jangan kalian mencela masa. Ya, maka ini akan menjadikan Allah Ta'ala akan murka. Ya, bahkan akan menjadi sebab orang itu tambah sakit. Dulu bercita-cita ingin jadi apa misalnya, waktu masih duduk di sekolah ingin jadi pilot misalnya. Wah, karena qadarullah nasib orang gak sama, ya. Ternyata sudah kepengen jadi pilot, qadarullah Allah takdirkan dia daftar tidak diterima karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi syaratnya. Orang mukmin yang benar imannya, dia akan berprasangka baik dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah berusaha kok tidak dapat, ya dia harus berprasangka baik, insya Allah ada yang lebih baik mungkin di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang perasaan terlalu dikedepankan, iman dikesampingkan, hanya merenung, memandang temannya sudah jadi pilot semuanya, ya, sementara dia masih duduk di rumahnya, jiwanya goncang, hatinya lemah, akhirnya jadilah tertimpa penyakit jiwa. Ya, tahu-tahu keluar rumah sudah pakai pakaian pilot. Jadi ini pilot tanpa belajar ini. Kemana-mana berpakaian layaknya seorang pilot. Nah, sudah mulai ngomong sendiri, ya, bicara sendiri dengan siapa tidak tahu. Nah, ini ternyata jiwanya lemah, hatinya lemah, kosong dari iman, sehingga timbullah sekian banyak penyakit karena sebab dia lemah hati, lemah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai contoh, ya. Ini sebagai contoh Karena kadang seperti itu kenyataannya. Dulu bercita-cita ingin jadi seorang militer. Cita-citanya tidak kesampaian. Sekarang dia sudah jadi militer, tapi di perempatan. Berpakaian militer, senjatanya kayu itu. Kenapa dia? Karena itu tadi. Tidak memiliki prasangka baik kepada Allah. Imannya lemah terhadap takdir-takdirnya Allah. Kalau seandainya dia mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, jadi orang mukmin, jadi orang bertakwa, maka umurnya akan lebih bermanfaat daripada dia mengikuti perasaan-perasaan yang khayalan-khayalan kosong yang justru menjadikan dia tambah jauh dari kebaikan. Ini poin penting. Poin berikutnya, kata mu'alif, di antara asbab yang bisa menghantarkan kepada kebaikan keselamatan juga adalah wa mata i'tamadal qalbu 'ala Allahi wa tawakkuli 'alaihi wa lam yastaslim lil awham wa la malakatihi al khayalat as sayyi'ah wa wasaqa billah wa tama'a fi fadlihi indafa anhu bidzalikal humum wal ghumum. Poin berikutnya kata mu'alif, kapan seorang mukmin hatinya itu bersandar kepada Allah? Jadi poin berikutnya adalah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan keselamatan jiwa adalah seorang mukmin bersandar hatinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, walam yastaslim lil awham. Dia tidak mengikuti khayalan-khayalan kosong yang menghantarkan kepada kejelekan-kejelekan. Dan dia itu wasaqa billah. Dia percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla dan dia tamak terhadap keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Poin ini kata mu'alif, bersandarnya hati kepada Allah, bertawakalnya hati kepada Allah, tidak pasrah tunduk kepada bayangan-bayangan yang kosong tadi, ya, yang menguasai jiwanya tadi, dan dia percayakan, wastaqo, dia percayakan kepada Allah sepenuhnya, dan dia tamak, sangat berharap dengan keutamaan Allah, in dafa'at anhu bidzalikal humum wal ghumum. Niscaya akan hilanglah dari orang tersebut kegundahan, kesusahan yang ada di dalam jiwanya. Wa zalat anhu katsirun minal asqam badaniyah wal qalbiyah. Bahkan zalat akan hilang banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam badan dan di dalam hati. Ya. Kenapa? Karena banyak penyakit yang justru muncul dari perasaan. Bayangan yang menyeramkan, akhirnya jiwanya takut, kosong dari iman, ya. Akhirnya barakallahu fikum merusak badan. Hanya jadilah penyakit yang seharusnya tadi tidak ada, karena sebab bayangan yang menyeramkan, jiwanya lemah, akhirnya Allah Ta'ala takdirkan, timpakan kepada dia penyakit berlanjut menjadi penyakit badan. Obatnya apa? Obatnya ternyata adalah tadi. Seorang harus yakin dengan pertolongan Allah. Obat walaupun dikenal mujarab. Obat walaupun dikenal sebagai obat yang banyak mengandung kebaikan. Kalau hati belum diisi dengan ketawakalan, ketauhidan, kadang tidak berbaik faedah. Ya, tidak yakin. Contoh, Al-Quran itu bacaan yang mengandung obat. Ya, kadang ada orang terkena jin misalnya ya. Kalau saya yang baca misalnya, jinnya masih bertahan. Tapi begitu penyiar yang baca, wah, insya Allah. Orang yang terkena jin tadi langsung melepak gitu. Wah, jinnya langsung bereaksi. Riak kepanasan. Rupanya pengaruh bacaan tadi karena sebab pengaruh keimanan dan ketauhidan kita. Oleh karena itu, ayuhannas, dari hati inilah hasala lil qalbi minal quwwah wal insirah wassurur ma la yumkinu ta'bir anhu. Dari sinilah kata mu'alif, hati akan mendapatkan kekuatan, kelapangan, kebahagiaan, kegembiraan yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa lisan. Kenapa? Fakam mala'at al-mustasfayat min man mardol awham wal-khoyalatil fasidah. Berapa banyak rumah sakit dipenuhi dengan orang yang sakit, tapi karena awham wal-khoyalat, hanya sekedar bayangan, khayalan yang merusak hati. Wa kam asarat hadhil umur ala qulubi katsirin minal aqwiya. Berapa banyak pengaruh hati yang tadi tidak bertawakal, hanya mengikuti bayangan-bayangan kosong, menjadikan hati itu terpengaruh sehingga orang yang kuat menjadi lemah, apalagi orang yang lemah bertambah lemah. Wa kam addat ilal humqi wal junun, bahkan berapa banyak orang yang tadinya akalnya sehat berubah menjadi apa? Tidak sehat, majnun. Begitu. Oleh karena itu, al-mu'afa man afahullah. Orang yang diberi kesehatan, keselamatan jiwanya, badannya adalah man afahullah. Orang yang diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan. Wa waffaqa li jihadi nafsihi, dan orang yang diberi taufik mau berjuang mempertahankan dirinya untuk bisa mendapatkan kesehatan, keselamatan hati. Wali tahsilil asbabi nafi'ah al-maqwiyah lil qalbi ad-dafi'ati lil qalqalihi. Dan orang itu mau berusaha mencari sebab yang bermanfaat, yang bisa menguatkan hati, yang bisa menolak kegoncangan jiwa. Apa itu? Bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, berserah diri hatinya kepada Allah semata, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan tawakal. Diterangkan dalam kitab Fathul Majid, wa annahu a'zamul asbab fi jalbil manafi' wa dafil madar. Keutamaan tawakal merupakan a'zamul asbab, sebab yang paling agung dalam menarik manfaat dan menolak bahaya. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah katakan wa may yatawakkal, ini namanya syarat. Siapa yang bertawakal? Alallahi, kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka dicukupi oleh Allah. Dicukupkan dari segala hal yang dia inginkan. Ya. Di anallaha ala kal jumlat al akhirah ala al ula taqliqal jaza ala syarti. Ya. Fayam tari ayakunu wujudu syarti ka adamihi. Sehingga akan terhalang kecukupan itu kalau tidak ada upaya terpenuhinya sebuah syarat. Wa may yatawakkal, ini syarat. Kalau tidak ada tawakal, berarti tidak dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di dalam ayat ini pula tanbih alal qiyam bil asbab ma'a tawakkul. Dalam ayat ini pula sebagai peringatan dari Allah agar mau menjalankan sebab dengan disertai tawakal. Apa di antara sebab yang paling besar ketika orang itu bertawakal? Sebab yang paling besar itu adalah takwa. Ya, sebab yang paling besar adalah takwa. Jadi jangan dianggap tawakal itu cuma hatinya pasrah menyerah kepada Allah. Bukan itu saja. Tawakal itu kalau orang sakit ya mau berobat. Kalau dia punya kendaraan, khawatir buat dicuri pencuri atau diambil orang motornya, dicuri begitu, motornya diapakan? Dikunci misalnya. Dikunci setang. Terus belum lagi rantainya dipasang. Kan begitu. Tentunya tawakal. Kalau Allah takdirkan tiba-tiba dibawa semuanya. Sudah disetang malah motornya dibawa pergi. Sekalian kunci setangnya. Nah itu sudah babnya bab lain. Sudah musibah. Tapi dia sudah bertawakal. Maka bertawakal itu mencari sebab. Kalau sebab yang paling besar untuk menguatkan tawakal itu adalah at-taqwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 11. Wattaqullaha wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah kaitkan setelah perintah bertakwa, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Sehingga kata ulama, faja'ala tawakul ma'at-taqwa alladhi huwa qiyam bil asbabil ma'muri biha. Maka Allah jadikan perintah tawakal diiringi dengan perintah takwa, yang itu merupakan sebab menjalankan perintah. Karena tawakal itu juga perintah. Ya. Tapi tawakal itu ada sebabnya. Apa itu? Takwa. Wa tawakkulu bidunil qiyam bil asbab al ma'mur biha ajzun mahd. Kalau ada orang bertawakal ya tanpa menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah, itu tawakal yang lemah semata. Ya. Kalau antum ditanya, "Kamu mau masuk surga enggak?" "Mau." "Ayo masuk surga." "Lah, tawakal ajalah. Serahkan kepada Allah sajalah. Kalau rezekinya masuk surga, alhamdulillah. Kalau enggak ya itu sudah takdirnya Allah." Begitu apa? Enggak ya, nah. Harus berusaha mencari apa? Sebab. Supaya kita mendapatkan jannah, mencari sebab yang bisa menghantarkan ke sana, itulah namanya tawakal. Dan ini nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita terus berusaha semampu kita. Fal mutawakkil 'alallah qawiyul qalbi la tu'athir fihi al-awham. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah, nanti hatinya akan kuat. Bayangan-bayangan yang menyeramkan itu hilang. Orang mau pergi ke Jakarta. Ya. Dia sudah pakai bawa SIM, bawa STNK, mobilnya sudah lengkap ini. Sudah, bismillah, berdoa, bismillah, tawakal tu ala Allah. Tapi ketika bertawakalnya dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, ya, oh mobilnya belum dipasang tapel kuda ini. Katanya kalau pakai tapel kuda, mobilnya selamat. Iya, cimat ini saatnya. Ini khoyalat, ya. Ini adalah termasuk perkara yang khurafat, menyimpang. Sehingga ketawakalan yang dilakukan seperti itu akan membuat hati lemah. Benar. Baru sampai Tegal sana. Berhenti di pom bensin tuh. Tapel kudanya belum dipasang. Wah, alamat ini. Alamat mobilnya guling ini. Wah, bayangannya macam-macam. Mobilnya guling, nanti banyak apes. Nah, setan main di situ. Benar, sampai Cirebon. Nah, di pelabuhan Cirebon kebetulan ada minyak tumpah di situ. Wah, begitu nyalip mobilnya guling beneran. Nah, jadi udah. Itu. Ya. Akhirnya apa? Dia sudah rugi dunianya, rugi akhiratnya. Ya. Kenapa? Itulah karena lemahnya hati dan tidak bertawakal kepada Allah dengan sebab-sebab yang diperintahkan kepada Allah. Kalau orang bertakwa, dia mencari sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau berangkat berdoa dulu. Diperintahkan oleh penguasa, pengendara mobil harus apa namanya? Melengkapi apa namanya? Melengkapi SIM dulu ya, apa? Surat-surat ya. Iya, sebelum perjalanan lengkapi dulu surat-surat mobil atau motor. Nah, itu tawakal namanya. Janganlah tawakal kepada Allah. Nanti polisinya tak bacakan sumum bukmun umyun. Ini suka ngawur lagi ya. Quran bukan untuk membutakan polisi ya. Iya, kadang-kadang ada kayak gitu. Sudah tawakal aja kepada Allah, jalan. Nanti kalau ketemu polisi tak bacakan ayat sumum bukmun umyun fahum la yasiun, nanti tidak lihat. Ini juga salah lagi. ayat itu bukan untuk membutakan polisi. Ayuhan nas, maka orang yang bertawakal kepada Allah akan muncul kekuatan hati. Wala tusijuhu al-hawadis li'ilmihi anna dzalika min dhu'fin nafs. Maka tidak akan muncul kegoncangan dengan kejadian-kejadian yang menimpanya, karena dia tahu hal itu diantara sebab lemahnya jiwa. Kalau Allah takdirkan sesuatu, qadarullah masya'afa'an. Kalau Allah sudah takdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Sudah, kita mengharap kebaikannya saja di balik kejadian-kejadian yang ada. Ya, itulah orang yang semakin mengedepankan bersandar diri kepada Allah. Suatu yang menimpa dirinya akan diambil kebaikan-kebaikannya, pahala maksudnya. Ayuhanas, inilah di antara poin penting yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, na'am, dan tidak berpasrah diri dengan bayangan-bayangan, khayalat-khayalat yang itu justru membuat hati lemah, bahkan bisa menjadikan jiwa itu jadi rusak, badan jadi sakit. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita untuk selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.